طيب بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas mengenai membalik rida, yaitu pakaian atau kain yang diselendangkan di atas kedua bahu oleh imam di akhir khutbah. Di akhir khutbah yaitu di akhir doa setelah khutbah. Telah dijelaskan terkait dengan masalah ini khilaf, perbedaan pendapat di antara ulama, apakah yang disyariatkan membalik selendangnya, ridanya, pakaian atau kain yang diselendangkan di atas kedua bahu dan yang semakna dengannya, apakah hanya disyariatkan untuk imam? Karena hadis yang warid yang datang dalam hal ini yang sahih hanya menyebutkan Nabi alaihissalam sebagai imam khatib yang melakukannya. Sedangkan riwayat bahwa para makmum dalam hal ini para sahabat juga membalik rida-rida mereka, selendang-selendang mereka, itu adalah riwayat tambahan yang keliru, yang disilahkan dengan syadz, ganjil, keliru, sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Ataukah makmum juga ikut melakukannya mengingat pada asalnya hukum yang berlaku bagi imam juga berlaku bagi makmum? Ini ada dua pendapat yang telah kita lewati. Dan yang lain yang terkait dengan ini sudah kita lewati pembahasannya. Tersisa sampai kapan rida atau selendang yang terbalik itu dibiarkan di atas kedua bahu dalam keadaan terbalik, kapan menormalkannya kembali? Jawabannya, dibiarkan dalam keadaan terus terbalik seperti itu sampai pulang, ya, sampai pulang ke rumah dan pakaian itu dilepas. Dibiarkan terus terbalik sampai pulang ke rumah dan pakaian itu dilepas. Oh iya, tersisa satu lagi, yaitu cara membalik rida atau selendang yang ana contoh, ya. Itu bukan berarti harus seperti itu caranya. Ujung rida bagian kanan dipegang dengan tangan kiri, ujung rida selendang bagian kiri dipegang dengan tangan kanan, kemudian diangkat dan dibalik dan diletakkan kembali, otomatis terbalik. Dalam dua pengertian, yang tadinya di kanan berubah posisi ke kiri, yang di kiri berubah posisi ke kanan, dan yang tadinya bagian dalam menjadi bagian luar. Jadi, nah ini cara praktisnya, tapi bukan berarti harus begitu. Yang penting dibalik, ya terserah caranya, dilepas kemudian dibalik. Yang penting terbalik dalam dua makna, yang tadinya di dalam menjadi di luar, yang tadinya di sebelah kanan bahu menjadi di sebelah kiri, dan di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan. Baik. Berikutnya yang setelah membalik rida atau selendang yang semakna dengannya, apa yang dilakukan? Nah, menurut madhab yang dipelajari di kitab, yang mengatakan bahwa sholat dulu kemudian khutbah, ini adalah akhir, ini adalah akhir amalan yang dilakukan, karena ini dilakukan di akhir doa, ya, setelah khutbah. Ya, nah setelah itu ya selesai, pulang, dibiarkan seperti itu sampai pulang ke rumah dan pakaian itu dilepas. Adapun menurut mazhab yang kami pilih, ya, mazhab yang lain yang itu yang lebih kuat dari segi dalil hadis yang sahih, yaitu khutbah dulu kemudian sholat. Nah, berarti setelah itu, ya, imam khatib tadi setelah membalik rida atau selendangnya, dia turun dari mimbar kemudian mengimami sholat istisqa 2 rakaat sampai selesai. Ya, rida selendang itu tetap dalam keadaan dibiarkan terbalik seperti itu sampai pulang dan pakaian dilepas. Nah, berikutnya nomor 2, kita kembali ke kitab. Nomor 2 di sini yang disebutkan, ya, bisa dipahami tadi ya, artinya khutbah tentunya ditutup, ya, khutbah ditutup karena itu dilakukan di akhir khutbah pada fase doa setelah khutbah. Nah, ya, setelah membalik kemudian khutbah ditutup dan selesai. Nah, turun dari mimbar kemudian mengimami sholat 2 rakaat. Selanjutnya di sini dikatakan asan yang kedua, yusannu, disunnahkan an yakhruja ila salat ila salatil istisqa'i, disunnahkan bagi imam keluar, yusannu an yakhruja ila salatil istisqa'i, kelanjutannya jami'ul muslimin, disunnahkan keluar untuk mengerjakan salat istisqa, minta hujan, seluruh kaum muslimin. Jadi disunnahkan, disukai seluruh kaum muslimin keluar, ya, mengerjakan salat istisqa, hattan nisa'u wassibyanu, hattan nisa'u wassibyanu, hingga kalangan wanita dan anak-anak kecil semuanya disukai, disunnahkan keluar ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat istisqa. Afalis yang ketiga, yusannu al-khuruju ilaiha bikhudu'in, disunnahkan keluar mengerjakan sholat istisqa bikhudu'in, ya, dengan khudu', dengan khudu' wa khusyu'in wa tadallulin, ya, dengan tenang, dengan khusyuk, dengan merendahkan diri, begitu. Karena momennya menuntut demikian. Ya, faqad kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar lil istisqa'i, untuk mengerjakan salat istisqa, mutadallilan, dalam keadaan merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah. Mutawadi'an, dengan penuh tawadu'. Ya, mutadallilan, dalam keadaan menghinakan diri di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah. Mutawadi'an, dalam keadaan tawadu', merendah diri. Mutakhasyi'an, dalam keadaan menghusyukkan diri. Mutadarri'an, dalam keadaan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar doa mereka dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar doa Nabi SAW bersama kaum mukminin dikabulkan oleh Allah dan hujan diturunkan. Nah, karena kita lewati bahwa riwayat ini adalah riwayat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, disebutkan di catatan kaki nomor 6 riwayat At-Tirmidzi, dan At-Tirmidzi meni hadits ini hasan sahih. Sudah lewat penjelasan bahwa selain At-Tirmidzi, Al-Albani rahimahullah rahimal jami' juga menilai hadits ini berderajat hasan, tetapi hakikatnya hadits ini dhaif sebagaimana telah dijelaskan, karena dalam sanadnya ada kelemahan dari sisi Hisham bin Ishaq. Hisham bin Ishaq. Jadi dari segi riwayat periwayatan hadis-hadis ini dhaif, tetapi makna yang terkandung pada hadis ini sesuai dengan momen yang ada. Momentumnya tepat. Ya. Karena mereka dalam keadaan terkena musibah, tidak ada hujan, kering, ya, dan terancam dengan kematian, kepunahan apabila tidak segera turun hujan, sehingga memang momen menuntut untuk mereka keluar dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan tenang, menghinakan diri, merendahkan diri, khusyuk, penuh harap kepada Allah Ta'ala. Baik. Yang keempat, Ar-Rabi', yusannu 'inda nuzulil matari, disunnahkan ketika turun hujan, an yaqifa fi awwalihi, agar seseorang berdiri di tempat yang yang terbuka, ya, di awalihi, di awal turunnya hujan, di awal turunnya hujan. Liusibahu minhu, agar air hujan itu mengenai tubuhnya, bagian sebagian tubuhnya. Nah, jadi seandainya ya, setelah istisqa, setelah khutbah kemudian sholat, mereka masih di tanah lapang, turun hujan, ya, maka tidak usah berlarian, cepat pulang, biarkan saja, ya, hujan itu mengenai tubuh. Nah, mengenai tubuh, ya dibuka lengannya, ya sing-singkan lengannya seperti ini agar tangannya kena, ya begitu. Jadi justru dibuka bagian tubuh yang tertutup pakaian ini, ya agar terkena air hujan. Nah, jika saat itu tidak langsung terkabulkan, kaum muslimin pulang sudah di rumah, nah kemudian turun hujan, maka disunahkan keluar, masing-masing keluar untuk kemudian ya membuka sebagian anggota tubuhnya agar terkena air hujan. Dan bukan hanya pada momen itu, tetapi ya setiap kali turun hujan. Nah, di luar pembahasan sholat istisqa, seperti ini misalkan, di hari-hari seperti ini kan sering turun hujan. Disunnahkan di awal turunnya hujan. Nah, awal turun disunnahkan menyingkap sebagian anggota tubuh agar terkena air hujan. Terutama hujan yang pertama kali turun dalam setahun. Nah, yakni setelah sekian lamanya kemarau, kemudian turun hujan yang pertama kalinya. Nah, terutama itu. Upayakan mengerjakan sunnah ini, kalau ada dalam rumah atau di tempat yang tertutup, keluar ke tempat yang terbuka, kemudian ya buka sebagian anggota tubuh, tangan, lengan, ya, dan semisalnya agar terkena air hujan. Apakah sunnah ini hanya untuk hujan yang pertama kali turun tahun itu? Tidak, sudah dijelaskan tadi, ini berlaku setiap kali turun hujan. Setiap kali turun hujan, di awal turunnya hujan lakukan ini. Setiap kali turun hujan, di awal turunnya hujan. Tetapi, ya, lebih utama lagi sunnahnya untuk hujan yang pertama kali turun dalam setahun. An-Nawawi rahimahullah menegaskan, terkait dengan anggota tubuh mana saja yang dibuka agar terkena air hujan, An-Nawawi menegaskan bahwa ini meliputi seluruh anggota tubuh, ya, yang mana bebas, yang mana saja, yang penting bukan aurat. Yang penting bukan auratnya yang dibuka. Nah, kata Ibn Uthaymin dalam Asy-Syarh Al-Mumti', jadi hendaknya seseorang berdiri dan mengeluarkan sebagian anggota tubuhnya, baik betisnya atau lengannya atau kepalanya, pakai peci, dibuka pecinya gitu, agar terkena hujan, sehingga terkena air hujan dalam rangka mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya bahwa ini sunnah Nabi? Dalilnya tidak disebutkan dalam kitab, ya, ana tambahkan ini, yaitu dalam pada hadis Anas radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Muslim, hadis sahih riwayat Muslim dari Anas radhiyallahu taala anhu. Anas bercerita, asabana wa nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matarun. Kami dicurahi hujan, terkena curah hujan dalam keadaan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thawbahu. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyingkap sebagian pakaiannya, hasara thawbahu, menyingkap sebagian pakaiannya. Ya, jadi bukan buka pakaian begitu, ya, sebagian pakaian, sebagian anggota tubuhnya dibuka dengan menyingkap sebagian pakaiannya, ya. Hatta asabahu min al-matar, menyingkap sebagian pakaiannya sehingga sebagian anggota tubuhnya terbuka, ya, sebagian tubuhnya terkena air hujan. Hatta asabahu min al-matar, sehingga sebagian tubuhnya yang terbuka itu terkena air hujan. Fakulna, kata Anas, melihat apa yang dilakukan oleh Nabi Alaihissalam, Anas bertanya, Anas mengatakan, fakulna, kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, lima sana'ta hada, lima sana'ta hada, kenapa engkau melakukan hal ini? Nah, itu pertanyaan sahabat. Kenapa engkau melakukan hal ini? Dijawab oleh Nabi Alaihissalam, li'annahu hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala. Li'annahu hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala. Sebab, kata Nabi, sebab air hujan ini baru saja diciptakan oleh Tuhan penciptanya. Air hujan yang turun ini baru saja diciptakan oleh Allah Tuhan penciptanya di awan, baru saja diciptakan oleh Allah di awan, kemudian turun sebagai hujan. Ya. Makna hadis ini menunjukkan, perhatikan penjelasan Nabi, li'annahu hadithu ahdin bi rabbihi ta'ala, karena air hujan itu baru saja diciptakan oleh Tuhan penciptanya. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya hal itu, ya, membuka sebagian anggota tubuh asalkan bukan aurat, di awal turunnya hujan. Di awal turunnya hujan. Nah, karena baru saja diciptakan oleh Allah Ta'ala di awal dan diturunkan sebagai hujan. Jadi di awal turunnya hujan, dan pada setiap hujan yang turun, pada setiap hujan yang turun, seperti hujan ini misalkan tadi, ini kan sudah dari tadi hujannya, ya, sudah dari tadi ini. Nah, momennya lewat, ini sudah dari tadi. Nah, tadi ketika awal turun di situ dilakukan. Nah, nanti misalkan malam hari atau besok misalkan pagi turun hujan. Nah, di awal turunnya hujan amalkan ini. Begitu. Atau turun hujan di siang hari misalkan, di awal turunnya lakukan ini. Begitu. Nah, di awal turunnya hujan dan pada setiap hujan yang turun. Hanya saja sebagian fuqaha Syafi'iyah, di antaranya yang di sana nukil sebagian fuqaha Syafi'iyah itu adalah seperti Az-Zarkasyi diikuti oleh Muhammad As-Syirbini. Muhammad As-Syirbini. Ya. Dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, dan juga dari kalangan fuqaha Hanbaliyah seperti Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif Al-Syekh mengatakan terutama hujan pertama dalam setahun tingkat sunnahnya lebih kuat. Nah, jadi di antara ulama yang mengatakan bahwa lebih utama lagi dilakukan sunnah ini untuk hujan yang pertama turun dalam setahun, ini sunnahnya, tingkat sunnahnya lebih kuat, dari kalangan fuqaha Syafi'iyah, Az-Zarkasyi yang diikuti oleh Muhammad As-Syirbini, dan fuqaha Hanbaliyah seperti Muhammad bin Ibrahim bin Abdul Latif Al-Syekh. Wallahu a'lam. Baik. Perhatikan pada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang datang setelahnya mengenai doa yang dibaca ketika turun hujan, ya. Tidak disebutkan pada hadis itu bahwa Nabi AS menyingkap sebagian anggota tubuhnya. Pada hadis Aisyah itu yang akan datang disebutkan bahwa Nabi membaca doa Allahumma sayyiban nafi'a ketika turun hujan. Dan pada hadis itu tidak disebutkan bahwa Nabi menyingkap sebagian anggota tubuhnya agar terkena air hujan. Ini menunjukkan bahwa hukumnya tidak wajib, karena Nabi tidak selalu melakukannya. Terkadang melakukan hal itu seperti pada hadis Anas, terkadang Nabi tidak melakukannya dan hanya berdoa saja. Ya, berarti itu hanya sunnah. Jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Jadi kadang dikerjakan, kadang tidak. Begitu. Nah, ini yang Anda maksud tadi, wayakul wayakula, dan membaca doa Allahumma sayyiban nafi'a. Allahumma, ya Allah, thayyiban, jadikanlah hujan ini nafi'an, sebagai hujan yang bermanfaat. Ya. Di sini dijelaskan makna thayyib was-sayyib was-sayyibu, artinya al-munhamirul mutadaffiqu, yakni hujan deras. Nah, as-sayyib artinya hujan yang deras. Jadi Allah masyiban nafi artinya, ya Allah jadikanlah ini hujan yang deras yang bermanfaat. Naam. Ini hadis Aisyah yang tadi ana syaratkan, hadis Aisyah riwayat Al-Bukhari. Lafadznya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a al-matara, pernah ya atau sering biasa apabila melihat hujan turun, qal, Nabi berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Hafalkan ya, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini deras, hujan deras ini bermanfaat. Jadikan sebagai hujan yang deras yang bermanfaat. Baik. Atau jadikanlah ini hujan yang bermanfaat. Wa yaqul, wa yaqula, dan hendaknya membaca mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ini adalah bacaan ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dengan turunnya hujan. Mutirna, kami telah dicurahi hujan. Itu maknanya. Kami telah dicurahi hujan. Bifadlillahi, dengan karunia Allah. Warahmati, dan rahmatnya. Kami mendapat curah hujan berkat, ya, karunia Allah dan rahmatnya. Kami mendapat curah hujan bifadlillah, berkat karunia Allah, warahmati dan rahmatnya. Itu maknanya. Dalil doa ini adalah hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani. Hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani, muttafaq alaih. Ya. Pada hadis itu Nabi alaihi wasallam setelah salat subuh di Hudaybiyah, yang malam harinya turun hujan di malam harinya, setelah usai salat subuh Nabi membalik tubuhnya ke arah para makmum sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian mengatakan, tahukah kalian apa yang telah dikatakan oleh Tuhan pencipta kalian, Rob kalian? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi menjelaskan apa yang telah dikatakan Allah Ta'ala, yaitu penjelasan bahwa hamba-hamba Allah terbagi dua terkait dengan turunnya hujan. Ada yang menjadi mukmin dengannya dan ada yang kafir dengannya. Adapun yang mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmati, adapun yang membaca ketika turun hujan kami mendapat curahan hujan berkat karunia Allah dan rahmatnya, itulah yang mukmin, beriman kepada Allah, dan dia telah mengingkari ya penyandaran turunnya hujan kepada bintang. Sebaliknya, orang yang menyandarkan turunnya hujan kepada bintang, maka dia ya telah mengkufuri Allah Ta'ala dan beriman dengan bintang. Jika meyakini bahwa bintang itu yang menciptakan hujan dan turun hujan, berarti dia kafir, keluar dari Islam, murtad, musyrik. Jika meyakini bintang sebagai penyebabnya, itu adalah kufur kecil. Naam. Jadi yang benar adalah orang yang beriman kepada Allah, mensyukuri itu dan menyandarkan kepada Allah Ta'ala, mutirna bifadlillahi wa rahmati. Kapan dibaca? Apa yang kalian fahami dari penjelasan di sini? Yang terfahami dari penjelasan di sini dalam kitab, ini dibaca bersamaan dengan Allahumma sayyiban nafi'a, yakni saat turun hujan. Saat turun hujan, bukan mutim Nabi Fadlillah rahmati, bukan dibaca setelah turun hujan. Itu yang difahami dari kitab ya. Jadi wa yaqula Allahumma sayyiban nafi'a wa yaqula mutirna bi fadlillah rahmat. Jadi ini dua doa yang dibaca saat turun hujan. Nah, dan ini memang pendapat fuqaha madhab Hambali. Fuqaha madhab Hambali berpendapat, karena para penyusun kitab ini mereka adalah fuqaha Hambaliyah ya. Nah, mereka berpendapat bahwa zikir ini dibaca saat turun hujan. Mutim Nabi Fadlillahi wa rahmati dibaca saat turun hujan. Di antara mereka ana bisa nukilkan Ibnu Qudamah ya, Al-Hajawi. Nah, Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, Al-Lajnah Daimah. Ini semua adalah fuqaha Hambaliyah. Ibn Qudam dalam Syarhul Kabir, Al-Hajawi dalam Al-Iqna' fi Fiqh Imam Ahmad. Kemudian Ibn Uthaymin dalam Syarh Riyadhus Shalihin. Siapa lagi? Al-Lajnah Daimah. Ya, yang dimuat pada Fatawa Al-Lajnah jilid 24. Mereka semuanya berpendapat ini dibaca saat turunnya hujan. Madhab Hambali. Baik, perhatikan. Madhab yang lain, yaitu pendapat Al-Imam As-Syafi'i dan fuqaha madhab Syafi'i, berpendapat zikir ini dibaca setelah hujan berhenti. As-Syafi'i dan fuqaha madhab Syafi'i wa Syafi'iyah mengikuti Al-Imam As-Syafi'i mengatakan dibaca setelah hujan berhenti. Mutirna bifadli wa rahmat dibaca setelah hujan berhenti sebagaimana dinukil oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu'. Nah, An-Nawawi membenarkan ini, ditegaskan oleh beliau dalam kitabnya Raudhah At-Talibin. Juga fuqaha Syafi'i yang lain, Muhammad As-Syirbini dalam Al-Iqna' fi Halli Alfaz Abi Suja', Muhammad As-Syirbini dalam Al-Iqna' fi Halli Alfaz Abi Suja' juga mengatakan demikian. Kian bersama fuqaha Syafi'i yang lainnya, yaitu dibaca setelah hujan berhenti. Baik. Jadi ada dua madhab. Ada yang mengatakan saat turun hujan setelah baca Allahumma sayyiban nafi'a, baca juga ini saat turun hujan. Madhab Hambali, madhab Syafi'i mengatakan setelah hujan berhenti. Bagaimana kesimpulannya? Alhasil, kesimpulannya sah dibaca setelah turun hujan dan sah dibaca saat turun hujan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena tujuan zikir ini mutib Nabi Fadlillahi wa rahmati, ucapan zikir yang dibaca untuk pengakuan syukur atas nikmat Allah dengan turunnya hujan ya, yang sudah dirasakan, hujan yang sudah dirasakan. Nah, sekarang ketika hujan masih turun, ketika hujan sedang turun, bukankah hujan telah turun? Apa jawaban? Ketika hujan sedang berlangsung, bukankah hujan telah turun? Iya kan? Hujan telah turun, sejak tadi turun. Allahumma sayyiban nafi'a, mutin Nabi Fadlillah wa rahmati. Memang hujan telah turun. Sudah kita rasakan nikmat ini, jadi kita syukuri. Kami mendapat curah hujan berkat karunia Allah dan rahmat. Iya kan? Jadi sah dibaca saat turun hujan. Begitu pula ketika sudah selesai hujan, ya, dibaca untuk mensyukuri hujan yang telah turun tadi. Jadi tidak ada masalah. Nah, dua-duanya benar. Wallahu a'lam. Nattafi bihadzal qadr. Fadlu jazakumullahu khairan. Subhanallahi walhamdulillah.